Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah al-urjuzah al-mi'iyah fi dhikri hali ashrafil bariyah karya Ibn Abil Is al-Hanafi al-Adimashki rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bait yang ke-80 bersama Sarah Sa'abdul Razak hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala wa uhdiyat mariyatul qibtiyah fihi wa fi thaminatis sariyah limu'tatin sarat wa fi siyami qad kana fatul baladil harami. Dan dihadiahkanlah Maria al-Qibtiyah fihi di bulan Muharram. Wa fi thaminati, dan di tahun yang ke-8 terdapat syariah, yaitu pasukan yang Nabi kirim, limu'tatin untuk perang Mu'tah, syarat yang berjalan, wa fi siyami, dan di bulan puasa, yaitu Ramadan, qad kana fatul baladi, penaklukan negeri Allah atau negeri yang suci dan mulia, yaitu Makkah al-Mukarramah. Penjelasannya qala syarih hafizallahu ta'ala wa wafaqahu, dan dihadiahkanlah Maria Qibtiyah yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Muqaykis Raja Iskandariyah. Iskandariyah nama kota besar di Mesir yang merupakan pusat perdagangan. Kota besar kedua, kalau saat ini kota besar yang kedua setelah Kairo. Fihi, di bulan Muharram tahun yang ke-7. Tepatnya sebagaimana kemarin kita baca di Sesolat Al-Usaymi, tahun ke-8, masuk tahun ke-8. Muharram ini bulan pertama tahun ke-8. Ketika datang kepada Muqaykis suratnya Nabi SAW, faqal, Muqaykis mengatakan, khairan, kebaikan, qaraba al-amra, dan dia mendekatkan permasalahan namun dia tidak masuk Islam, dan dia hadiahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam budak perempuan yang bernama Maria. Dan di tahun ke-8 as-sariyah terdapat pasukan yang dikirim untuk Mu'tah, syarat berjalan. Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan, dan walamma kana, dan tatkala di bulan Jumadil Akhirah tahun 8, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sejumlah umara, sejumlah orang yang dijadikan sebagai panglima perang ke Mu'tah. Mu'tah adalah qaryatun min ardi Syam, nama kampung di negeri Syam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengkabarkan kepada para sahabat apa yang terjadi pada pasukan ini, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah dan mengatakan, bendera perang sekarang diambil oleh Zaid dan dia mendapatkan musibah, yaitu gugur. Kemudian diambil oleh Ja'far fa usiba, lantas dia mendapatkan musibah, yaitu gugur sebagai syahid. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawaha fa usiba, dan dia mendapatkan musibah. Dan Nabi mengkabarkan hal ini dalam keadaan dua mata beliau berlinangan air mata. Kemudian beliau mengatakan, kemudian bendera perang diambil oleh Khalid ibnul Walid min ghairi imratin, tanpa ada kekuasaan yang diberikan kepadanya, lantas Allah memberikan kemenangan alaihi melalui Khalid. Wa ma yasuruni, dan tidaklah membuatku gembira, atau mengatakan ma yasuruhum, tidaklah membuat mereka gembira, annahum, bahasanya mereka indana, di dekat kita. Wa fi syahri siyam, dan di bulan puasa tahun ke-8 Hijriah, penaklukan kota Mekah. Wahadal fathu, dan penaklukan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sejumlah ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah taala di surat Al-Hadid ayat yang ke-10, tidaklah sama di antara kalian ada orang yang berinfak sebelum fatah dan berperang sebelum fatah. Maka mereka-mereka ini yang lebih besar derajatnya dibandingkan orang-orang yang berinfak dan berperang setelah fatah. Ini menurut Syaikh Abdul Razak, fatah di sini maknanya adalah Fathu Mekah. Ya, demikian juga makna ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir. La yastawi minkum, makna ayat ini tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang beriman, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk mencari ridha Allah sebelum Fathu Mekah, dan berperang menghadapi orang-orang kafir untuk membela Islam. Tidaklah sama dibandingkan orang yang berinfak setelah fatah dan memerangi orang-orang kafir. Mereka itu orang-orang yang berinfak sebelum fatah dan berperang di jalan Allah, lebih besar kedudukannya di sisi Allah, lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah setelah Fathu Mekah dan berperang dan memerangi orang kafir. Namun dua-duanya Allah janjikan surga untuk mereka. Demikian juga disebutkan yang lain di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang telah pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah. Dan qala nadzim rahimallahu taala, wa ba'dahu qad awradu ma kana fi yaumin yaumi hunainin tsumma yaumit taifi. Wa ba'dahu, dan setelah Fathul Mekah, qad awradu, sungguh mereka para ulama sejarah, ulama sirah, membawakan ya, kisah maka nafi yaumi Hunainin, apa yang terjadi pada saat perang Hunain kemudian perang Taif. Wabadaw, artinya setelah penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah, ya, Ramadan tahun 8 Hijriah, maka mereka bawakan, yaitu para ulama ya, sirah nabawiyah dan para ulama marazi. Ya, Syiar dan Marazi artinya sejarah Nabi. Fi musonafatihim, dalam buku karya-karya mereka, mereka bawakan apa yang terjadi pada saat perang Hunain. Perang Hunain disebut juga dengan perang Autos. Dan keduanya, Hunain dan Autos, ada dua tempat antara Mekah dan Taif. Fasumiyat al-Ghazwatu, maka perang itu dinamai dengan nama tempatnya. Dan ada nama yang ketiga, yaitu perang Hawazin. Lianam, karena mereka lah yang datang untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perang Taif, yaitu Yaum Taif, yang dimaksud dengan Yaum adalah ghazwah, perang. Perang Taif itu terjadi pada bulan Syawal tahun 8. Ini terjadi pada saat Nabi SAW kembali dari Hunain. Maka Nabi tidaklah masuk Mekah sampai mendatangi Taif, mengepung Taif. Dan mereka tetap ngotot, ya, watamanna'u, dan ya, dan mereka berhasil mempertahankan diri sehingga Nabi SAW kembali tanpa terjadi peperangan. Dan kala nadzim rahimallahu taala, wa ba'du fi dzil qa'dati timaruhu minal ji'ir ji'ranati wastiqraruhu. Wabadu, dan setelah itu di bulan Dzulqa'dah Nabi berumrah dari daerah, ya, dengan mengambil ihram dari daerah Jironah. Wastiqraruhu, dan Nabi berada di Jironah. Wabadu, dan setelah itu di bulan Dzulqa'dah adalah berumrahnya Nabi SAW dari Jironah. Jironah adalah satu tempat antara Mekah dan Taif. Wawa dan Jironah itu lebih dekat ke Mekah. Wastiqraruhu, dan Nabi berada, itu berada di Jironah selama 10 sekian hari. Kemudian mengambil ihram umrah minha dari Jironah. Walamma, dan dikenal dengan sebutan umrah Jironah. Dan ini umrah yang ketiga Nabi. Umrah pertama umrah Hudaybiyah. Kemudian umrah tahun ke-6. Ya, kemudian umrah yang kedua umratul qadha tahun ke-7. Kemudian yang ketiga umratul Jironah tahun ke-8. Dzulqa'dah tahun ke-8. Dan perlu diketahui bahasanya tiga-tiganya semuanya di bulan Dzulqa'dah. Tiga-tiganya di bulan Dzulqa'dah. Dan di antara faedahnya adalah menepis anggapan jahiliyah yang mengatakan terlarangnya melakukan umrah di bulan-bulan haji. Bulan haji itu Sawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Di tiga bulan ini dalam hukum jahiliyah haram hukumnya, dalam hukum jahiliyah haram hukumnya mengadakan umrah. Dan Nabi tiga kali umrah beliau semuanya di bulan di bulan haji, yaitu di bulan Dzulqa'dah, untuk menghapus anggapan tidak benar yang dianut oleh orang-orang jahiliyah. Walamma faraha, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari umrah, insarafa beliau pulang ke Madinah. Wastakhlafa, dan beliau angkat sebagai pengganti ala Makkah untuk jadi penguasa Makkah. Ya, maka gubernur Makkah, nah, terjemah bebasnya, ya, gubernur Makkah yang Nabi angkat adalah Atab ibn Asid. Wawa, dan beliau umurnya kurang dari 20 tahun. Ini keren ini. Anak muda, kurang dari 20 tahun, sudah Nabi nilai layak untuk memimpin banyak orang tua. Dalam hal ini orang-orang tua di orang-orang tua penduduk Mekah. Sudah jadi gubernur. Dan tentu Nabi pilih ini bukan asal pilih, suka-suka. Namun beliau nilai ini anak muda ini layak. Maka sebagian anak-anak muda itu sudah punya sifat dewasa, sudah punya dalam tanda kutip tua dalam berpikir, tua dalam bertindak, sehingga layak memimpin, layak untuk jadi pemimpin, diantaranya adalah memimpin orang-orang tua. Nah, kemudian qala Nadhim rahimallahu taala, wa bintuhu Zainabu mata thumma maulidu Ibrahim fiha hatma, dan putri Nabi Zainab meninggal dunia, kemudian kelahiran Ibrahim fiha di tahun ini hatma, sebuah keniscayaan, dan satu hal yang yakin. Artinya kan adalah meninggalnya Zainab binti Nabi SAW di tahun ini, di tahun ke-8, thumma kemudian, ya, dan di sini thumma adalah huruf atop yang menunjukkan urutan, wal muhlah, dan ada jeda. Artinya wabak daun setelah wafatnya Zainab, bisyuhur beberapa bulan lamanya, lahirlah Ibrahim ibn Nabi SAW, fiha di tahun 8 hijrah. Hatma artinya yakinan, satu hal yang yakin. Wa kanat wafatuha fi awwaliha dan adalah wafatnya Zainab itu di awal bulan ini. Wa mauliduhu fi akhiriha. Sedangkan lahirnya Ibrahim itu di akhirnya. Atau hanya kembali ke tahun, adalah wafatnya Zainab itu di awal tahun dan lahirnya Ibrahim di akhir tahun. Dan qala Nadhim rahimallahu taala wa wahabat naubataha li Aisyah saudatu madamat zamanan Aisyah. Dan wahabat menyerahkan hari gilirannya kepada Aisyah. Siapa yang menyerahkan? Saudatu ibunda Saudah binti Zam'ah. Madamat selama beliau, madamat selama beliau ibunda Saudah zamanan Aisyah di waktu hidupnya. Artinya Ummul Mukminin Saudah radhiallahu anha menghibahkan hari gilirannya siang dan malamnya untuk Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha dalam rangka mencari ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam wal baqa' dan bertahan bersama Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi. Diatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma, beliau mengatakan Saudah khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikannya. Faqalat, lantas Saudah mengatakan, janganlah engkau ceraikan aku, pertahankanlah diriku dan jadikanlah jatah giliranku untuk Aisyah. Dan Nabi pun menyetujuinya. Lantas turunlah ayat, maka tidak ada dosa atas keduanya suami istri jika keduanya berdamai sulha dengan satu bentuk perdamaian, dan berdamai itulah yang lebih baik. Qala Nadhim rahimallahu taala wa umilal mimbaru ghaira mukhtafi wa hajja attabun bi ahlil mauqifi. Dan dibuatlah mimbar ghaira mukhtafi dalam keadaan tidak tersembunyi, dan attab itu berhaji memimpin ahlil mauqifi, orang-orang yang ada di mauqif, yang ada di padang, yang ada di Arafah. Penjelasannya, dibuatlah mimbar yang menjadi tempat khutbahnya Nabi alaihi salatu wasalam ghairu mukhtafi, artinya di tempat yang jelas di masjid. Ibnu Athir rahimahullah taala mengatakan di tahun ke-8 dibuatlah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi menyampaikan khutbah di atas mimbar. Wa kana sebelumnya Nabi menyampaikan khutbah ila jis'in, di atas batang korma, dan batang korma itu ditinggalkan setelah mimbar jadi. Fahanna al-jiz'u, maka menangislah batang korma tersebut sampai-sampai manusia seisi masjid mendengar suara tangisannya. Maka Nabi SAW turun dari mimbar ilaihi, mendekati batang korma yang biasa Nabi, yang dulu biasa Nabi pakai sebagai tempat khutbah. Kemudian Nabi meletakkan tangannya padanya dan dia pun tenang. Bahwa dan mimbar ini adalah mimbar pertama yang dibuat dalam sejarah Islam. Terdapat dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, ada seorang perempuan Ansar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah aku jadikan untuk Anda sesuatu yang bisa Anda duduki, karena aku punya budak laki-laki yang najaran, dia adalah tukang kayu." Maka Nabi mengatakan, "Insyi'ti, silahkan jika engkau mau." Maka perempuan tersebut membuat mimbar lahu untuk Nabi. Falamma, maka tatkala tiba hari Jumat, duduklah Nabi SAW di atas mimbar yang telah dibuat. Maka berteriaklah an-nakhlah, batang kurma, yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di dekatnya. Karena teriakannya demikian luar biasa sampai hampir-hampir batang kurma tersebut akan terbelah karena teriakannya. Lantas turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memegangnya, kemudian memeluknya. Faja'ala ta'inu, maka jadilah dia makna asli anin itu mengadu kesakitan. Artinya dia sesungguhan anina sobi sebagaimana sesungguhan tangisan bayi. Tangisan anak kecil ala diusak kata yang didiamkan. Hatta istakorat sampai akhirnya batang koma tersebut tenang. Qala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bakat ala makana tasma'u minadz dzikri. Batang koma ini menangisi karena makana tasma'u minadz dzikri, zikir atau peringatan yang biasa dia dengar sekarang sudah tidak lagi seperti dulu. Ya anin itu suara tawajjuh, suara orang kesakitan. Wahaja Attab ibn Asid radallahu anhu. Ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala di Ali Sobah mengatakan Attab ini masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah, kemudian diangkat sebagai gubernur oleh Nabi SAW untuk menjadi gubernur Mekah tatkala Nabi berjalan menuju Hunain, wastamar dan terus menerus dia jadi gubernur Mekah. Wakil ada pendapat yang mengatakan Nabi menjadikannya sebagai gubernur setelah Nabi pulang dari Taif, ya, dan dialah yang memimpin haji banyak orang pada tahun penaklukan kota Mekah. Maka dialah yang memimpin ahlul mauqif, orang-orang yang berada di Arafah, kata Ibnu Katsir rahimallahu taala. Maka Attab ibn Asid inilah orang yang pertama kali memimpin haji dari para pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin yang pertama kali memimpin haji, memimpin kegiatan dan pelaksanaan ibadah haji. Dan qala Nadhim rahimallahu taala ثم تبوك فقد غزا في تاسعة وهدى مسجد الضرار رافعة. ثم kemudian perang Tabuk, قد غزا Nabi berperang untuk perang Tabuk di tahun ke-9 dan Nabi hancurkan Masjid Dirar rafi'ahu, orang yang meninggikannya, orang yang membangunnya. Rafi'an meninggikan dan menghilangkan bahaya yang timbul karena masjid ini. Hunya kembali ke dirar. Rafi artinya menghilangkan. Artinya Nabi SAW di tahun ini, tahun ke-9 Hijrah, mengadakan memerangi Tabuk. Memerangi daerah Tabuk. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di Al-Fusul, tatkala Allah menurunkan pada Rasulnya ayat, perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu ahlil kitab, kecuali mereka membayar jizyah dari tangan mereka secara langsung, wahum sarhirun, dalam keadaan hina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh penduduk Madinah dan orang-orang dan suku-suku Arab Badui di sekeliling Madinah untuk berangkat jihad. Nabi memberitahukan kepada mereka untuk akan memerangi Romawi, dan Romawi beragama Nasrani, maka dia bagian dari ahlul kitab. Dan perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab, tahun 9. Dan kebiasaan Nabi, tidaklah Nabi menginginkan satu peperangan kecuali bila tauriyah, pakai bahasa yang tidak vulgar. Ya, dia beliau tauriyah birairiha, menyebutkan hal yang lainnya, bukan perang. Kecuali perang Nabi ini, yaitu Tabuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saraha secara vulgar menyampaikan kepada kepada para sahabat biha adanya perang Tabuk supaya mereka siap-siap karena hebatnya musuh dan banyaknya musuh. Dan perang Tabuk di bulan Rajab ketika itu adalah pada saat ats-tsimar, hasil perkebunan yaitu kurma itu tobat sedang bagus. Padahal tahun tersebut adalah tahun kemarau. Maka kaum muslimun pun siap-siap untuk berangkat perang. Namun tatkala Nabi sampai ke tempat tersebut yaitu Tabuk, Nabi tidak menjumpai peperangan. Dan Nabi berpandangan bahasanya mengajak masuk para sahabat sampai ke negeri Syam di tahun semacam ini memberatkan para sahabat. Sehingga Nabi pun bertekad untuk kembali ke Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan Masjid Dirar tatkala pulang dari Tabuk, Rafi'ah dalam rangka menghilangkan bahaya yang Masjid Dirar itu dibangun dengan tujuan mewujudkan bahaya itu. Dan qala Nadhim rahimallahu taala wa haja bin nasi Abu Bakr wa Tham tala bara'atan aliyun wa hatam alla yahujja musyrikun ba'dahu wala yatufu arin dha bi amrin fa'ala. Kemudian pelaksanaan kegiatan ibadah haji itu dipimpin oleh Abu Bakar wa Tham, dan di sana Ali membacakan bara'atan, surat bara'ah, wa hatam, dan satu hal yang pasti, tidak boleh berhaji orang musyrik ba'du, setelah itu tidak boleh tawaf arin orang yang telanjang. Dzaka hal tersebut bi amrin, atas dasar perintah, fa'ala, yang beliau lakukan, atau yang keduanya Abu Bakar dan Ali melaksanakannya. Artinya di tahun ke-9 dari hijrah, Nabi Abu Bakar itulah yang memimpin pelaksanaan ibadah haji. Wa thammatala bara'atan aliyun, dan Ali radhiyallahu anhu membacakan di sana surat al-bara'ah. Ya, nama lain dari surat At-Taubah. Wal-hatam, al-hatmu artinya al-amru al-qati', perkara yang tegas dan pasti. Tegas dan pasti, orang musyrik tidak boleh haji ba'du setelah tahun itu. Dan tidak boleh ada orang telanjang yang tawaf. Karena orang-orang musyrik, ya, pada saat itu kanu bakina, mereka tetap dalam keadaan mereka sebelumnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Abu Bakar mengutusku di tahun fitilka al-hajjati, di pelaksanaan ibadah haji tersebut, di antara para penyeru yang dikirim oleh Abu Bakar pada saat yaumun nahar, pada saat tanggal 10 Dzulhijjah, yang memberikan pengumuman di Mina, pengumumannya alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun, tidak boleh lagi berhaji setelah tahun ini orang musyrik, dan tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah uryanun, orang yang telanjang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardafa, menyusulkan Ali bin Abi Thalib, wa amara, dan Nabi perintahkan Ali untuk mengumumkan bara'ah dan membacakan surat bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, maka Ali memberikan pengumuman bersama kami pada saat hari nahar, 10 Zulhijjah. Untuk penduduk, untuk para fi ahli Mina, pada para jamaah haji yang ada di Mina, mengumumkan bi bara'atin, membacakan surat bara'ah. Ditambah tidak boleh berhaji setelah tahun ini orang musyrik. Dan tidak boleh ada orang yang telanjang tawaf mengelilingi Ka'bah. Zahal itu bi amrin fa'ala, berdasarkan perintah keduanya Abu Bakar dan Ali melakukannya. Artinya Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma melakukan hal tersebut berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala, waja'atil wufudu fiha tatra hadha wa min nisahu ala syahra. Dan datanglah para utusan fiha di tahun 9 tatra berturut-turut. Hadha demikian, dan dengan istri-istrinya ala Nabi bersumpah untuk tidak mengumpuli mereka syahra selama 1 bulan. Datanglah para utusan fiha di tahun ke-9 hijrah, sehingga disebutlah tahun tersebut dengan sebutan tahun datangnya para utusan, karena banyaknya utusan yang datang menghadap Nabi alaihi salatu wasalam tatra berturut-turut, ai wafdan ba'da wafdin, utusan tamu wa ba'da wafdin, padahal baru saja pergi tamu sebelumnya, mutatabi'ina berturut-turut. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan berturut-turutlah para tamu di tahun ini. Wama ba'da, dan setelahnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketundukan kepada Islam. Wa dakhilina, dan mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, rombongan-rombongan. Wa min nisahu ala syahra. Dan Nabi pada tahun itu bersumpah untuk tidak mengumpuli istri selama 1 bulan. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bersumpah untuk tidak mengumpuli istri syahran selama 1 bulan. Setelah berlalu 29 hari, pergilah Nabi ke salah satu rumah istrinya. Maka ditanyakan pada Nabi, sinya engkau bersumpah untuk tidak masuk ketemu istri selama 1 bulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan itu terkadang 29 hari. Ala min nisa'ihi, ala artinya halafa bersumpah alaihi salatu wasalam, tidak akan menemui istri syahron kamilan selama utuh 1 bulan. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala, thumma najashi najashiya na'a wa salla alaihi min taibata nalal fadla. Suma kemudian Raja Najasyi na'a, Nabi kabarkan kematiannya, wa shalla alaihi, dan Nabi mensolati jenazah An-Najasyi min Taibata dari kota Madinah. Nala, dia pun mendapatkan al-fadla, anugerah dan karunia. Najasyi adalah Raja Habasyah yang para sahabat yang mulia hijrah pada mereka, hijrah padanya, dan beliau pun memberikan tempat untuk para sahabat dan menolong mereka dan memberikan ahsan yang terbaik kirahum untuk jamuan para sahabat yang tinggal di Habasyah. Na'a artinya kabar kematian. Artinya Nabi SAW na'a mengkabarkan kematian Najasyi, dikabarkan pada para sahabat radhiyallahu anhum wafatnya Najasyi. Wassallallahu alaihi, dan Nabi mensalati Najasyi dengan salat gaib min Taibata dari Taibah, yaitu nama lain Madinah. Nalal fadla, beliau mendapatkan keutamaan ini. Fanala, maka Najasyi mendapatkan keutamaan ini dari Madinah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah An-Najasyi via di Madinah, dan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Dan salat jenazah Najasyi ketika itu dilakukan di tanah lapang, tidak di masjid. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disampaikan terdapat bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar kematian Najasyi di hari, memang di hari itu wafatnya Najasyi. Nabi berangkat ilal musola ke tempat tanah lapang salat Id, kemudian Nabi bariskan para sahabat, kemudian Nabi bertakbir 4 kali. Dan kemudian qala Nadzim rahimallahu taala, wa mata Ibrahimu fil amil akhir wal bajali aslama wasmuhu Jarir. Ya, putra Nabi Ibrahim bin Nabi meninggal dunia di fil amil akhir, di tahun yang terakhir, dan al bajali Abdullah al bajali masuk Islam dan nama aslinya adalah Jarir, yaitu Jarir bin Abdullah bin Abdullah al bajali. Maka Ibrahim meninggal tahun ini, yaitu tahun 10 Hijrah. Ibnu Hajar di Isbah mengatakan, Ibrahim adalah anak dari pemimpin manusia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ibunya namanya Maryam Qibtiyah, yang melahirkannya pada bulan Dzulhijjah tahun 8. Wa mata, dan Ibrahim ini meninggal dunia tahun 10. Wal bajali, niatnya disukur dalam rangka menimbang wazan. Masuk Islamlah dan namanya adalah Jarir, yaitu Jarir bin Abdullah al-Bajali, seorang sahabatnya mulia. Adalah keislaman beliau tahun ini. Al-Waqidi menegaskan bahasanya Jarir ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tahun 10. Nah, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengirim beliau ke daerah Dzul Khulasa. Kemudian qala Nadhimu rahimallahu taala, wa hajja hajjatal wada'i qarina wa waqafal jum'ata fiha amina. Dan Nabi melakukan hajjatul wada', haji perpisahan, dalam bentuk manasik qarin, menggabungkan antara umrah dan haji dengan satu kegiatan. Ini dalil umrah Nabi yang keempat, berbarengan dengan hajjatul wada, karena haji Nabi adalah haji qarin atau qiran. Dan Nabi berdiri pada hari Jumat fiha, di hajjatul wada tersebut, aminan, dalam keadaan aman. Artinya Nabi alaihi salatu wasalam berhaji di tahun ini, yaitu tahun al-am al-akhir, tahun terakhir, tahun 10 dari hijrahnya Nabi. Hajjatul wada, haji perpisahan, disebut haji ini dengan haji perpisahan karena Nabi alaihi salatu wasalam pamitan via di haji ini dengan para sahabat, dengan beliau katakan dalam kalimat pamitannya, "Sesungguhnya aku tidak mengetahui, boleh jadi aku tidak bisa lagi berhaji setelah hajiku ini." Dan adalah hajinya Nabi alaihi salatu wasalam itu haji qiran, menurut pendapat yang paling kuat dari 3 pendapat para ulama. Haji qarin artinya Nabi gandengkan antara haji dengan umrah, maka bila talbiyah dengan dua-duanya, dengan bima dengan keduanya, haji dan umrah ma'an dua-duanya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam saqa, membawa hadyahu, hewan hadyu. Haji artinya hadiah, itulah hewan yang dihadiahkan untuk tanah haram, yaitu hewan yang disembelih untuk dibagikan pada orang-orang miskin yang berada di tanah haram. Nah, perlu diketahui ulama berselisih pendapat model haji Nabi itu apa, qiran ataukah yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di Zadul Ma'ad mengatakan, Nabi ihram memulai awal manasik dan kegiatan ibadahnya dengan status qiran. Kata Ibnu Qayyim, ada 20 sekian hadis sahih yang menegaskan demikian, kalau haji Nabi adalah haji qiran. Fasaqaha, kemudian Ibnu Qayyim membawakan 20 sekian hadis tersebut. Tsumma bayyana man akhta'a fi dzalik, dan kemudian beliau jelaskan orang yang keliru dan salah faham dalam masalah itu. Bahwa kofa dan Nabi wukuf al-Jumat pada hari Jumat fi hadhi hajatul wada aminah dalam keadaan aman. Artinya wukuf di tahun tersebut terjadi pada bulan Jumat, pada hari Jumat. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi yang berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitabmu yang kalian, kitab kalian kalian baca, seandainya ayat tersebut diturunkan atas kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari itu hari raya. Umar bertanya, ayu ayatin, ayat apa yang kau maksudkan? Beliau katakan, maka orang Yahudi tersebut membacakan surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ini orang Yahudi saja hafal ayat ini. Nah, kalau Muslim ada yang enggak hafal ayat ini, ya kalah dengan Yahudi. Umar mengatakan, kami telah mengetahui hari itu dan tempat turunnya ayat tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi berdiri di Arafah yaumul Jum'ati pada hari Jumat. Qala Nadim rahimallahu taala, wa unzilat fil yaumi busra lakum al yaum akmaltu lakumud dinakum. Dan diturunkan pada hari tersebut kabar gembira untuk semua kalian, yaitu ayat yang mengatakan pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya di fi dzalikal yaum, pada hari itu yaitu hari Jumat, asyiatan di sore hari, hari Arafah, turunlah ayat yang mulia ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sebagaimana terdapat dalam hadis Umar bin Khattab yang ditakhid dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Busra, terdapat kabar gembira lakumu, artinya faya, dia adalah kabar gembira. Basyarahum biha fi dzalikal yaum, yang Allah berikan kabar gembira tersebut kepada mereka dengannya di hari itu, di mana Allah telah sempurnakan bagi mereka agama mereka, sehingga mereka tidak perlu agama selain Islam, tidak perlu nabi selain nabi mereka shallallahu wasallamuhu alaihi. Kemudian wa qala Nadhim rahimallahu taala, wa mautu raihanata ba'da audihi wa tis'u ishna muddatan min ba'dihi. Dan wafatnya Raihanah setelah kepulangan Nabi dari Hajatul Wada, maka ada 9 wanita yang hidup muddatan selama beberapa lamanya dalam satu jangka waktu min ba'dihi, setelah wafatnya Nabi. Artinya setelah kembalinya Nabi alaihi salatu wasallam dari haji, wafatlah Raihanah. Dan telah lewat penjelasan bahasanya Raihanah ada di antara sabaya budak perempuan Bani Quraidah yang Allah berikan alaihi untuk nabinya. Dan yang pendapat yang kuat, annaha Raihanah adalah budak nabi wa imaihi dan budak nabi, dan bukan istri nabi salatullah wasalamu alaihi. Waqad qala al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani di Al-Sobah mengatakan, matat Raihanah itu meninggal sebelum wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam sittata asyara, 16 bulan. Dan ada yang mengatakan wafatnya ketika Nabi kembali dari Hajatul Wada. Dan pendapat ini setelah Nabi kembali dari Hajatul Wada, itulah pendapat yang dipilih oleh An-Nadhimu rahimallahu ta'ala. Wa tis'u, dan 9 istri Nabi alaihi salatu wasalam yang hidup selama beberapa waktu lamanya min ba'di, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Ibnu Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad, tidak ada perselisihan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan 9 istri. Dan adalah Nabi yaksimu membagi hari untuk dari 9 istrinya itu hanya untuk 8 istri, yaitu selain Saudah. Dan Saudah itu tetap istri Nabi, akan tapi Saudah menghibahkan malam dan siang jatah gilirannya untuk ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian baik yang ke-96 dan seterusnya sampai terakhir 100 berkenaan dengan wafatnya Nabi, kemudian ya berkenaan dengan wafatnya Nabi. Kita lengkapi dengan membaca Sarasa Salah Al-Usaymi Wafakahullahu Ta'ala. Halaman 44 ya. Ya, halaman 44. Sarannya Syaikh Shalih Utsaimin, setelah An-Nadhim rahimahullah ta'ala selesai min hawadis peristiwa tahun ke-7, beliau lanjutkan dengan peristiwa tahun 8 Hijrah yang masih berisi tentang peristiwa-peristiwa Sirah Nabawiyah di Madinah. Beliau sebutkan ada 10 peristiwa. Yang pertama, pasukan yang dikirimkan untuk Mu'tah. Mu'tah adalah salah satu kampung di negeri Syam. Nabi SAW kirimkan untuk Mu'tah satu tentara. Lama afsada ba'du alias setelah salah satu penduduknya atau sebagian penduduknya merusak apa yang mereka rusak dengan membunuh utusan Nabi SAW yang Nabi utus ke Raja Busrah. Nah, utusan Nabi ini dihadang oleh Amr bin Suhbil Al-Ghussani yang merupakan penduduk Mekah, penduduk Mu'tah. Faqatalah lantas membunuh utusan Nabi. Maka Nabi jalankan, Nabi kirimkan untuk mereka ini sariyatan, satu tentara. Nabi jadikan alaiha pemimpinnya adalah Zaid bin Harithah. Jika terbunuh maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Jika terbunuh digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan terjadilah perkaranya sebagaimana yang Nabi kabarkan. Terbunuhlah 3 orang tersebut. Thumma tawalla, kemudian Khalid bin Walid lah yang mengendalikan. Tawalla mengendalikan min ghair imratin, tanpa mandat kekuasaan. Artinya bi ghair ahdi, tanpa wasiat Nabi SAW. Maka fanfasola Khalid, maka Khalid bin Walid memisahkan diri miman dari orang-orang yang masih tersisa bersamanya minal muslimin. Ba'da an asabu minal musyrikin, setelah mereka mendapatkan musibah dari orang musyrik. Kemudian ba'da dan setelah, jadi saat perang, tersebut infasola, kemudian pasukan dibawa menyingkir oleh Khalid bin Walid. Orang-orang yang tersisa infasola dibawa menyingkir, diselamatkan. Nah, namun ba'da an asabu minal musyrikin, setelah mereka bisa menimpakan musibah kepada orang-orang musyrik, artinya balas menyerang. Wa askhanu fihim, dan membantai orang musyrik, barulah mereka kembali ke Madinah. Askhana atau balagha wa ghaludha, keras dalam membunuh. Ini keras dalam membunuh. Ini membunuh dengan sungguh-sungguh. membantai. Barulah kembali ke Madinah. Kemudian kejadian yang kedua, penaklukan Mekah Al-Mukarramah yang terjadi di bulan Ramadan tahun 8. Dan ini sepakat ulama sirah. Cuma diperselisihkan tanggalnya. Fadzukirat, maka disebutkan iddatu ayyam, beberapa hari. Min tsani asyar, dari tanggal 12 sampai tanggal atasyi asar 19. Ya, pada saat itu Nabi SAW berangkat menuju Mekah. Dan Nabi SAW memasuki Mekah tanpa ada perlawanan kecuali sedikit saja. Pada sisi pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid. Dan orang-orang Quraisy pun tunduklah kepada Nabi. Dan orang-orang Arab pun menjadi lunak kepada Nabi. Kafatan seluruhnya setelah penaklukan kota Mekah. Wakana, dan adalah Fathul Mekah, itu kemenangan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di surat An-Nasr. Kemudian kejadian yang ketiga, perang Hunain, disebut juga dengan perang Autos. Dan disebut juga dengan perang Hawazin. Dua nama yang pertama, Hunain dan Autos, itu nama tempat. Maka Hunain dan Autos adalah dua nama tempat. Adapun Hawazin itu adalah salah satu kabilah Arab. Nabi SAW mendatangi kabilah Hawazin di bulan Syawal. Dan mereka pun telah berkumpul. Lahu menunggu Nabi. Wabarazu, dan mereka ya, menampakkan diri ingin memerangi Nabi. Fa'inna, makasunya mereka, dhan, mereka menyangka. Tatkala mereka mendengar berangkatnya Nabi bersama pasukan besar. Qasidan Makkah, untuk menuju Mekah. Pasukan Nabi untuk menuju Mekah itu 10.000. Untuk penaklukan kota Mekah Nabi membawa 10.000. Bahasanya Nabi yuridhum, menginginkan untuk menyerang suku Hawazin. Walam yakun, namun tidaklah Nabi yadhabu wahaluhum, ya, pergi di kali yang pertama ila annahu, bahasanya Nabi menginginkan Mekah. Wahala ilaihi, wahala memiliki banyak makna, salah satunya hilanglah salah paham, mungkin cocok ya. Nah, falamma faraha, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari Mekah, qasada ilaihim, Nabi mendatangi mereka sallallahu salamuhu alaihi. Dan adalah antara Nabi dengan mereka peperangan. Dan Nabi untuk perang Hunain, Nabi membawa 12.000. 10.000 dari yang dibawa dari Madinah dan 2.000 tentara tambahan dari penduduk Mekah yang baru masuk Islam saat Fathul Mekah. Dan 12.000 adalah jumlah tentara terbesar yang tercatat dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tercatat dan terekam dalam sejarah peperangan kaum muslimin ketika itu. Ghalabu fihi awala amri. Mereka suku Hawazin itu menang di perang ini di awal peperangan. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat yang memenangkan di akhir peperangan. Faru, maka suku Hawazin mereka lari dan mereka pergi menuju Taif. Sehingga kejadian yang selanjutnya adalah perang Taif setelah perang Hunain. Maka orang-orang yang memerangi Nabi yaitu suku Hawazin dan Thaqif, mereka pergi lari dari Hunain. Mereka bermaksud untuk ihtimak berlindung dengan benteng Taif. Nabi SAW mengepung mereka fihi di Taif. Tidak terjadi antara Nabi dengan mereka peperangan. Nabi tidak mampu alaihi mengalahkan mereka. Akhirnya Nabi SAW kembali meninggalkan mereka. Summa ja'uhu. Kemudian mereka mendatangi Nabi SAW mencari ma'asoba, apa yang Nabi dapatkan berupa tawanan dan harta rampasan perang berupa unta dan kambing. Itu unta dan kambing yang dulu mereka keluarkan bersama mereka, yang berangkat bersama mereka saat perang Hawazin. Fa'asobaha lantas harta rampasan perang tersebut didapatkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian kejadian yang ke-15 adalah umrah dari Ji'ronah. Ya, ini terjadi di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-8 tatkala Nabi Inqalaba kembali, ya, Nabi SAW kembali dari Taif. Maka beliau tinggal di Ji'ronah. Ya, dan Ji'ronah adalah nama kampung yang terus-menerus kampung ini membawa nama ini sampai hari ini. Kemudian dafa'a, bertolaklah Nabi SAW minha dari Ji'ronah ila Makkah, menuju Makkah, mu'tamirah, dalam keadaan berumrah. Sarah yang lain untuk Urjuzah berkenaan dengan perang Hunain. Setelah penaklukan kota Mekah, datanglah atau terdapatlah perang Hunain, disebut ke Autos, dan perang Hawazin. Hunain dan Autos nama tempat yang terjadi padanya perang itu. Sedangkan Hawazin adalah nisbah lilladina jama'u, pada orang-orang yang mengumpulkan, berkumpul li Rasulillah, untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Rasul. Dan pimpinan orang-orang ini adalah Malik bin Auf An-Nasri. Sebab peperangan, bahasanya Hawazin tatkala sampai ke telinga mereka kemenangan besar yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemenangan Rasul itu membuat mereka marah. Maka mereka memprovokasi banyak kabilah Arab dan mereka siapkan tentara yang besar, isinya ribuan tentara. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk memastikan. Fata'akada, kemudian pastilah, pasti ternyata betul demikian, maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 10.000 muqatil, 10.000 tentara bersamanya, 2.000 dari orang-orang Mekah. Di sini tentara Nabi untuk perang Hunain 10.000 saja. 8.000 dari Madinah, kemudian tambahan 2.000 dari Mekah, dari penduduk Mekah. Namun seingat saya 12.000. Insya Allah lebih tepat 12.000. Maka berangkatlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai yang belum masuk Islam semacam Sufyan bin Umayyah. Kalau tadi ini di sarah yang lain, kemudian setelah kaum muslimin mengendalikan kemenangan, maka larilah orang-orang musyrik dan kaum muslimin di belakang mereka. Kaum muslimin membunuh sebagian dan menawan sebagian dan mendapatkan ghanimah yang banyak. Dan pimpinan orang-orang musyrik yaitu Malik bin Auf al-Nasri juga lari. Watahassana, dan membentengi diri fi Thaqib, di tengah-tengah Bani Thaqib di Taif. Wabada, setelah itu terdapatlah perang Taif. Berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif dan mengepungnya selama beberapa hari. Namun Nabi tidak mendapatkan peperangan dan Nabi hanya mendoakan kebaikan untuk mereka. Allahumma hdi Thaqiban wa'ti bihim muslimin. Ya Allah, berikan hidayah kepada Bani Thaqib, penduduk Taif, dan datangkanlah mereka menghadapku dalam keadaan muslim. Waqad ja'u muslimin, dan pada akhirnya mereka datang sebagai muslim. Wabada'a, dan setelah perang Taif ini, Nabi membagi harta rampasan perang. Pembagiannya dilakukan di Jironah. Dan memberikan pemberian yang sangat banyak untuk manusia, dan Nabi tidak mensisakan sedikit pun untuk dirinya. Penjelasan yang lainnya. Kemudian kembali ke sarahnya Syaikh Shalih Utsaimi. Peristiwa yang keenam, wafatnya putri Nabi Zainab radhiallahu anha. Beliau wafat pada tahun ini, dan Zainab adalah putri Nabi yang paling tua. Kemudian lahirnya anak beliau Ibrahim, itu kejadian yang ketujuh. Maka lahirlah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Maryah Qibtiyah waladun, seorang anak yang Nabi namai dengan nama Ibrahim. Yang Ibrahim ini nanti akan meninggal di tahun ke-10. Fala mayutimma radu'ahu. Maka penyusuannya Ibrahim itu belum selesai. Dan Ibrahim ini meninggal dunia duna sanatain, kurang dari, belum sampai berumur 2 tahun. 18 bulan atau sekitar itu. Kemudian berikutnya adalah mengalah nuzul, artinya mengalah. Mengalahnya Saudah binti Zam'ah untuk Aisyah, beliau merelakan an-lailatiha, malam gilirannya. Maka Saudah tatkala kabirat, beliau tua, khawatir dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tetap ingin menjadi istri Nabi di dunia dan di akhirat. Maka beliau hibahkan malamnya untuk Aisyah radhiyallahu anha lima hafati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika, karena Nabi menyukai hal itu. Nabi pun mempertahankan saudara dan tidak menceraikannya. Dan peristiwa yang ke-9, dibuatnya mimbar Nabi. Dibuat oleh seorang budak laki-laki yang pandai, yang merupakan tukang kayu. Dan budak ini adalah milik seorang perempuan Ansar. Kayu mimbar Nabi itu dari Korea Torfa Al-Ghobah yang ada di hutan. Maksudnya dari satu pohon namanya Torfa. Dan dia adalah min syajaril ghobah, di antara pohon yang ada di hutan. Apa yang dimaksud dengan ghobah? Jangan bayangkan hutan seperti hutan di tempat kita tentunya, hutan tropis ya. Wahia, dan yang dimaksud dengan ghobah adalah maudhi, satu tempat, du syajarin wa nabtin. Banyak di sana pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Ya, digembalakan di tempat ini ya, hewan gembalaan penduduk Madinah. Nah, maka budak laki-laki yang pandai, yang tukang kayu tadi, ya, sengaja memilih satu kayu dari pohon itu, dan kayu tersebut dia buat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu, dan adalah Nabi qablu sebelumnya berkhutbah ya, ila jis'in nakhlah, di dekat batang pohon kurma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan batang kurma tadi setelah dibuatnya mimbar, dan jadilah Nabi berkhutbah di atas mimbar. Dan yang ke-10, haji dipimpin oleh Atab bin Asid radhiyallahu anhu, memimpin banyak orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala penaklukan kota Mekah berangkat ke Hunain, istakhlafa alaihi, beliau jadikan sebagai pengganti beliau ya, di kota Mekah, Atab bin Asid. Wakil, ada yang mengatakan Nabi tidaklah menjadikannya sebagai pengganti Nabi kecuali setelah itu. Yaitu setelah Nabi pulang dari Hunain. Wakaifa kana, apapun yang terjadi, baik yang tepat pendapat pertama atau yang kedua, yang jelas, fa'innahu, maka Atab bin Asid inilah yang memimpin kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah haji tahun itu, tahun 8 Hijriah. Jadilah Atab adalah penguasa pertama yang memimpin pelaksanaan kegiatan ibadah haji dalam sejarah Islam. Maka orang yang pertama kali memimpin pelaksanaan ibadah haji, memimpin kaum muslimin dalam sejarah Islam adalah Atab radhiyallahu anhu. Kemudian haji setelah itu dipimpin oleh Abu Bakar. Kemudian haji setelah keduanya, setelah Atab dan Abu Bakar, dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah An-Nadhim rahimahullah ta'ala selesai menceritakan peristiwa-peristiwa tahun 8 Hijrah di Madinah, beliau lanjutkan dengan peristiwa tahun 9. Beliau sebutkan 7 peristiwa. Yang pertama adalah Perang Tabuk. Ya, Tabuk adalah nama daerah yang dikenal dengan nama ini sampai hari ini. Ya, Perang Tabuk disebut juga dengan Perang Usrah, perang kesulitan dan kesusahan. Karena 5, karena iktar nasa, menimpa manusia pada perang ini minasyidah, kesusahan. Dan perang ini terjadi di bulan Rajab tahun 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam perang ini dengan satu pasukan besar. Sampai akhirnya Nabi tiba di Tabuk, menakut-nakuti Romawi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dan tidak menjumpai peperangan. Peristiwa yang kedua, penghancuran Masjid Dirar yang dibangun oleh sejumlah orang munafik. Dan mereka katabu, mereka sejumlah orang munafik tadi mengirim surat kepada Abu Amir Al-Fasiq. min ru'asaihim, di antara pemimpin mereka. Mereka ingin istimalah, menarik simpati Romawi dan yang lainnya ala Nabi untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membangun masjid ini. Dan Allah nampakkan berita mereka, Allah beritahukan nabinya berita tentang mereka, Nabi pun menghancurkan masjid itu. Maka Nabi membangun 3 masjid dan menghancurkan 1 masjid, yaitu Masjid Dirar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkannya, meskipun Nabi tidak lam yubashirhu, menghancurkannya secara langsung. Nabi membangun 3 masjid, yaitu Masjidil Ka'bah ketika renovasi, kemudian Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Ya, kemudian peristiwa yang ketiga, haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW mengutus Abu Bakar al-Ra'si untuk memimpin jamaah haji kaum muslimin di tahun itu. Abu Bakar sebagai pemimpinnya. Maka Abu Bakar pun mendatangi tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji yang merupakan tempat-tempat yang suci dan memimpin haji kaum muslimin di tahun itu. Peristiwa yang keempat, pengutusan Ali bin Abi Thalib ila menuju rombongan para jamaah haji ba'da setelah keberangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali qara'ahu di belakang Abu Bakar, tugasnya untuk membacakan pada manusia surat bara'ah, untuk mengumumkan berlepas diri, ya bahasanya Nabi berlepas diri dari orang-orang musyrik dan membuang dan mencampakkan perjanjian damai, ya perjanjian damai dengan orang-orang musyrik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan perintah yang beliau berikan pada Abu Bakar dan Ali untuk membersihkan Al-Baitul Haram, Ka'bah dan tempat-tempat ibadah haji yang lainnya dari jejak-jejak orang musyrik. Maka diserulah di tengah-tengah manusia ketika itu, orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini. Dan tidak boleh ada satupun orang yang tawaf sambil telanjang mengelilingi Ka'bah. Karena mereka orang Arab itu orang muslim, mereka tawaf dalam keadaan telanjang karena mereka meyakini najisnya pakaian mereka dengan maksiat dan yang lainnya. Maka jadilah tahun itu, tahun 9 adalah haji orang-orang muslim yang terakhir. Kemudian kejadian yang kelima, datangnya para utusan dari berbagai macam kabilah Arab. Maka datanglah sejumlah utusan dalam jumlah yang banyak dari berbagai kabilah Arab, dari Bani Tamim, Bani Toy dan yang lainnya. Tatkala dhahara jelaslah atau menanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Quraisy pun tunduk pada Nabi. Karena hal ini maka tahun tersebut disebut dengan tahun wufud. Karena banyaknya orang yang datang ke Madinah. Karena qadima 'alaiha minal Arab. Karena orang-orang Arab datang ke Madinah. Ada yang menyampaikan bahasanya utusan yang datang ke Madinah itu jumlahnya sampai 100 utusan. Inilah yang paling banyak maqilah. Pendapat yang paling banyak. Wa ufridat fi dzalika rasail. Dan terdapat sejumlah buku khusus tentang masalah ini. Wa akhbarul wufudi, dan berita dan kisah para utusan ini mengandung pelajaran yang sangat banyak. Dan jika Anda ingin mengetahui seberapa besar ilmu yang terkandung dalam berita para utusan ini, baca saja tulisan Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad tentang berita para para utusan tersebut dan ilmu dan penjelasan yang terkandung padanya. Kejadian yang keenam, Nabi mengila isi-isinya, yaitu Nabi bersumpah pada istri-istrinya tidak akan menemui mereka selama satu bulan penuh. Maka Nabi menolak untuk masuk menemui para istrinya selama 29 hari. Dan bulan ketika itu bertepatan, bulannya adalah naqis. Naqis artinya cuma 29, kurang, tidak sempurna. Sempurna maknanya 30 hari, naqis artinya 29 hari. Dan setelah genap 29 hari, Nabi masuk menemui mereka sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kejadian yang ketujuh, Nabi mengkabarkan kematian Najasyi. Na'yu artinya menyebutkan berita kematiannya. Dan ini adalah na'yu yang diizinkan, yaitu pemberitahuan matinya seseorang. Kemudian Nabi mensolati jenazah Najasyi dengan salat ghaib. Dan ini ada kejadian di bulan Dzulhijjah. Nabi SAW menata kaum muslimin menjadi beberapa saf, kemudian Nabi bertakbir sebanyak 4 kali. Inilah salat ghaib yang pertama. Karena Nabi SAW tidak pernah sebelumnya mensolati secara ghaib satu pun orang yang meninggal dunia selain Najasyi. Maka Nabi SAW mensolati jenazah Najasyi secara ghaib. Wanala bidzalika, maka dengan hal tersebut Najasyi mendapatkan keistimewaan sebagaimana kata An-Nadhim, nalal fadla, artinya dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah kajian sirah akan kita selesaikan di esok hari. Ya, kajian dari Ujuz ini akan kita khatamkan di esok hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Amin. Ada perang Fathul Makkah, ada Fathul Makkah, ada perang Hunain. Perang Hunain itu setelah Fathul Makkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.